Tonight I'll make you mine. Berdebar setiap ku memandangmu, tandanya aku inginkanmu. Push it, push it. Oh, berdegup bila aku bersamamu, sambut cintaku. Big up, bagian. Tersimpan pada dirimu. still questioning yourself, no.